Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat wal afiat, karena itu adalah sesuatu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah pada hari ini, hari besok, dan bahkan sampai kita menghembuskan napas terakhir kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-56 dari surah Al-Mu'minun yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-56 ini masih merupakan bagian daripada rangkaian keterangan ayat ke-54, ke-55, ke-56 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Di mana di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan fazarhum fi ghamratihim hattahin, biarkan mereka terperosok ke dalam jurang kebinasaan, lupa dan lalai. Ayasabuna annama numidduhum mimali wabanin, apakah mereka mengira bahwa ketika mereka punya harta yang banyak, punya anak yang begitu sangat mereka sayangi, adalah sesuatu hal yang baik? Wanusari'u lahum fil khairat, dan kami percepat kepada mereka itu kebaikan-kebaikan adalah baik buat mereka. Bal la yasy'urun, sebenarnya tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Di ayat ke-56 ini kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dengan sifat kedudukan Allah sebagai Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, pemelihara, pelindung, pemberi rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memutuskan rezeki kepada orang-orang yang mereka itu tidak mau menyembah Allah atau tidak meyakini akan adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan yang lebih hebat daripada itu adalah ketika mereka sangat keras dengan pembangkangannya, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan bahkan salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka adalah dengan meninabobokkan mereka. Ya. Memberikan mereka harta yang begitu banyak, memberikan mereka anak-anak yang begitu sangat banyak, walaupun mereka tenggelam di dalam kekufuran mereka, walaupun mereka membacking perjudian, prostitusi, segala macam bentuk kemaksiatan, mereka adalah mafianya misalnya, ya, hidup dalam keadaan glamor, hidup dalam keadaan mewah, tapi kufur kepada Allah. Dan nusari'u lahum fil khairat, kemudian mereka merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang lain, sehat wal afiat, istri ada 4 misalnya, karena dia kufur mungkin istrinya ada 10, simpanannya di mana-mana, anaknya bertebaran, karena harta banyak tidak ada permasalahan. Ya, apakah mereka mengira semua ini adalah sesuatu hal yang baik kepada mereka? Bal la yash'urun, semua itu adalah tidak, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Salah satu bentuk azab Allah itu adalah bahwa Allah menghabiskan kebaikan untuk mereka di dalam kehidupan dunia, dan tidak ada lagi kebaikan mereka nanti pada saat di hari akhirat. Dan ini merupakan suatu hal yang begitu sangat menyakitkan. Ya, karena yang enak itu sebagaimana doa yang kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan juga tentunya kebaikan di hari akhirat, dan tolong jauhkan kami dari api neraka. Ya. Jadi kalau ternyata Allah memberikan kebaikan, atau ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menggambarkan permintaan orang-orang yang kufur, yasta'jilunaka, mereka meminta untuk cepat-cepat diazab. Ya, Allah tidak akan berikan azab itu, tetapi Allah berikan bentuk azab yang lain, sebagaimana di dalam keterangan ayat ke-55 dan ke-56. Allah ninabobokkan, Allah butakan mata mereka, Allah lupakan mereka, Allah buat mereka itu benar-benar terlena. Satu saat ketika masanya sudah sampai, maka saat sakaratul maut datang begitu sangat menyakitkan, dan ketika mereka berkumpul semuanya untuk berhadapan dengan Allah adalah merupakan suatu hal yang begitu sangat menakutkan, karena mereka sudah membayangkan azab Allah yang begitu sangat besar kepada mereka. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 56 ini ada kata kunci di sini, al-khairat, kebaikan-kebaikan, menggambarkan khair yang banyak. Al-khair itu sendiri bisa berbentuk mufrad, bisa berbentuk jamak. Tapi di sini disebutkan fil khairat untuk menegaskan bahwa ini memang sangat banyak sehingga tidak dipahami orang sebagai bentuk satu kebaikan. Tapi inilah jamak dan betul-betul jamak, banyak dan betul-betul banyak. Benar kata Ustaz Perdana tadi bahwa kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kaum kafir atau yang tidak beriman itu jumlahnya banyak, dan kepada orang yang beriman pun sebenarnya jumlahnya banyak. Jadi jangan berpikir orang kafir itu kenapa bisa menikmati dengan fasilitas yang banyak subhanallah, dan kita orang yang beriman ini tidak mendapat fasilitas sebanyak mereka. Kita yang perlu meluruskan pemahaman itu. Iman kita itu adalah kebaikan yang luar biasa. Kesehatan kita adalah kebaikan yang luar biasa. Mendapatkan Al-Quran kajian kita di hari ini adalah kebaikan yang luar biasa. Sehingga ada seorang sahabat atau ulama yang membaca Al-Quran dan wafat ketika sedang membaca Al-Quran, ketika tadarusan bersama-sama. Dan kemudian kawan yang ikut tadarus bersama dia bermimpi bahwa si kawan itu melanjutkan bacaan Qurannya di kuburan sana. Ketika dia wafat, dia bermimpi bahwa kawannya itu meneruskan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah kebaikan. Dan dia tidak merasa dunia ini telah berpindah. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah kebaikan. Sehingga ada orang merasa berkeinginan untuk membaca Al-Quran walaupun sudah di surga. Bukan dalam bentuk beban, tapi karena ini adalah kebaikan yang luar biasa. Maka di sini, kebaikan itu adalah baik bagi kita bila sarananya mencapai ridho Allah. Namun orang kafir berpikir lain. Kebaikan yang diberikan Allah dari fasilitas harta dan anak di ayat 55, atau kekayaan duniawi secara umum, kekuasaan, jabatan, pengaruh, boleh jadi itu sebenarnya adalah cobaan. Bala yas'urun, jangan hendaknya mereka mengira, dan jangan pula kita bersilau mata terhadap mereka sebagaimana manusia pada zaman Qarun bersilau mata terhadap Qarun sehingga berkata, ya laitalana misla ma utiya Qarun, alangkah indahnya kalau saya punya harta sebagaimana Qarun punya harta, atau seperti sekarang alangkah indahnya bagaimana saya kaya seperti para koruptor itu kaya, sebagaimana mafia kata Ustaz Perdana tadi kaya, sebagaimana para backup di belakang prostitusi dan perjudian itu kaya. Tidak, semuanya itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Yakinlah, balayas urut. Jangan sampai kita berpaham demikian, karena mereka pun sebenarnya tidak bahagia. Banyak orang merasakan enak sekali kehidupan Anda, tapi kita merasa enak sekali kehidupan dia. Maka imanlah yang membuat kita menikmati kehidupan kita saat ini. Begitu dah Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali falsafah kehidupan yang bisa kita petik dari keterangan ayat ke-56 dari surah Al-Mu'minun ini, bahwa sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini kebahagiaan itu salah satu sumber terbesarnya dan yang paling utamanya adalah berasal dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, akan timbul rasa aman di dalam jiwa kita. Ketika kita beriman kepada Allah, akan timbul rasa percaya yang begitu sangat besar kepada Sang Maha Pencipta yang membuat kita kemudian tidak ragu-ragu lagi di dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Karena kita tahu pasti akan ada yang melindungi kita dan pasti akan ada yang tetap memberikan rezeki kepada kita. Dan di dalam keimanan kita akan membuahkan perasaan yang begitu bahagia. Karena ketika kita sebagai seorang pribadi akan memberikan semangat yang besar, menjadi tenaga pendorong yang begitu besar. Saat kita berkehidupan, berkeluarga, maka ini akan mampu membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, karena hubungan yang harmonis antara keluarga kita, istri, anak, suami, itu berangkat daripada keyakinan kita kepada Allah dan melaksanakan segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, perkuat keimanan kita, karena itu adalah sumber kebahagiaan, dan jadikan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini itu adalah bukan kebahagiaan semu, tetapi kebahagiaan hakiki yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita layak untuk mendapatkannya. Itu pun karena kita beriman dan semakin takut kepada dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.